Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Hudzaifah. هل القديم من أسماء الله تعالى؟ Bukan, ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ طيب هات. Sebelum itu lebih bagus lagi yang pertama apa? Kenapa Al-Qadim bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tidak datang dalil yang menegaskan kalau itu adalah nama Allah. Taib, padahal penetapan nama itu harus berdasarkan dalil. Taib, yang kedua, karena Qadim memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, nah, Al-Qadim terkadang digunakan untuk sesuatu yang mendahului yang lain, tapi nah, dia apa? Dia ada permulaannya. Nah, ada permulaannya. Di mana dia juga didahului oleh makhluk-makhluk sebelumnya. Maka yang seperti ini nah, tentunya merupakan suatu kekurangan. Yang kedua, nah, Al-Qadim bermakna sesuatu yang tidak ada satupun yang mendahuluinya, maka inilah yang memiliki makna sempurna. Baik. Lalu penegasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala qadimun bila ibtida'in, ini yang diinginkan makna yang mana? Makna yang kedua tadi, yang tidak didahului dengan sesuatu apapun. Baik. Dan penyebutan ini mimbab al-ikhbar sebagai bentuk pengkhabaran. Nah, perkataan beliau qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihain, apa dalilnya? Indak alif huwal awwalu wal akhir. Nah, bila al-awwal yaitu yang paling awal yang tidak berpemulaan, wal akhir yaitu zat yang abadi yang tidak ada nah, ujung akhirnya, yaitu tidak memiliki kesudahan, tidak berakhir dengan kematian. Ini maksud nah. Kemudian kemarin ditegaskan bahwasanya ilmu tentang tetapnya bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha awal, sekaligus dia adalah yang akhir, yang tidak mengalami kematian, itu ditetapkan juga berdasarkan fitrah. Nah, secara fitrah manusia nah, meyakini hal tersebut, bahwasanya di sana ada zat yang nah, tidak diawali oleh apapun, dan juga apa? Dia tidak mengalami kematian. Baik. Ini secara fitrah. Kenapa? Pak fitrah pun harus menetapkan bahwasanya di sana ada zat yang sifatnya seperti ini. Indak Ahmad. Karena sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakannya, terus yang mengadakannya juga ada yang mengadakannya yang lain. Ah, berarti bagaimana jawaban yang ringkasnya Anda, Ridwan? Untuk memutus tasalsul, yaitu untuk memutus tasalsul, yaitu agar terputus rentetan yang tidak memiliki akhir, ikhwan. Urut-urutan yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Dalam artian, setiap kita menetapkan sesuatu, mesti diawali oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini pun berarti sebelumnya sudah ada yang lain. Terus. Nah, kalau kita tidak menetapkan zat yang sifatnya tadi, qadimun bila tidak, zat yang maha terdahulu yang tidak berpemulaan, maka tasalsul ini tidak akan terputus. Paham? Kemudian kemarin maujudat, segala sesuatu yang ada. Nah, itu ada tiga jenis. Apa saja itu? Endak Wahyu. Hah? Hah? Al-maujudat yang qasimu ala salasati aqsam. Apa saja? Hah? Terus al-mumtani'. Al-mumtani' terus. Mumtani' itu berarti apa? Sesuatu yang tidak mungkin adanya. Yang kedua, hah? Wujudnya wajib atau wajibul wujud. Dialah apa? Allah Zat yang Maha Pencipta. Terus yang ketiga, mumkinul wujud. Itulah para makhluk yang ada. Nah, jadi sesuatu yang mungkin adanya mesti ada yang mengadakan. Taib, inilah kandungan dari makna am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Siapa yang pertama kali memunculkan istilah wajibul wujud? Indak Humam. Hah? Ibnu Sina. Taib. Ahli kalam, ahli filsafat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala, wa idza ta'ammala al-fadilu ghayata ma yadhkuruhu al-mutakallimun wal falasifah min at-turuq al-aqliyyah, وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. Dan apabila seorang yang memiliki keutamaan memperhatikan puncak dari yang disebutkan oleh ahli kalam dan ahli filsafat yang berupa metode-metode penalaran secara akal, metode-metode pendalilan dengan akal, maka dia akan mendapati bahwa yang benar dari metode-metode itu kembali kepada sebagian yang disebutkan di dalam Al-Quran, berupa metode-metode pendalilan secara akal dengan ibarat yang paling fasih dan paling ringkas. Nah, maksudnya apa, ikhwan? Jadi seorang kalau mau memperhatikan metode-metode ahli filsafat yang ruwet, yang banyak sekali apa? Nah, macam-macamnya. Membikin apa? Membikin pusing. Itu kalau mau dilihat ujung-ujungnya yang benar, adapun yang batil jelas banyak. Yang benar dari metode-metode itu yang hasilnya betul, maka sebenarnya sebagiannya sudah disebutkan dalam Al-Quran, sudah disebutkan dalam sebagian Al-Quran. Naam, sebagian saja. Kenapa? Karena naam, Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Jadi tidak semua Al-Quran menjelaskan tentang filsafat, tentang metode-metode akal. Naam, jadi yang benar sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, keterangan untuk penggunaan metode akliyah itu dengan apa? Dengan penjelasan yang lebih fasih dan lebih ringkas. Tidak perlu jalan yang panjang. Wa fi turuqil Qur'ani min tamamil bayani wat tahqiq ma la yujadu indahum mithlu. Dan di dalam metode-metode Al-Qur'an ada keterangan yang sempurna dan keterangan yang apa? Yang betul-betul jeli, yang tidak didapati di sisi mereka yang semisal itu. Nah, tamamil bayan wa tahqiq, penjelasannya sempurna, juga apa? Kejeliannya tidak apa? Tidak terlewatkan hal-hal yang penting. Qala ta'ala wa yatwala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan suatu permisalan-permisalan wahai Nabi, kecuali kami datangkan kepadamu dengan yang hak dan dengan penafsiran yang paling bagusnya. Ini nas, ikhwan. Jadi apa yang didatangkan oleh ahlul kalam, ahlul filsafat, nah, telah ada yang hak di dalam Al-Quran dan dijelaskan dengan yang paling bagusnya. Sehingga cukup dengan mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran, seseorang akan mendapatkan penjelasan. Wala naqul la yanfa'ul istidlalu bil muqaddimatil khafiyyati wal adillatin nadhariyah fa innal khafa'a wadh-dhuhura minal umuri nisbiyah fa rubbama dhahara li ba'dhin nasi ma khafiya 'ala ghairihi wa yadhharu lil insanil wahidi fi halin ma khafiya 'alayhi fi halin ukhra. Dan tidaklah kita mengatakan tidak bermanfaat pendalilan-pendalilan dengan mukaddimah-mukaddimah yang tersembunyi dan dalil-dalil yang sifatnya nazari, teori-teori yang dimunculkan. Nah, kita tidak mengatakan demikian, bahwasanya apa? Pendalilan-pendalilan dengan mukaddimah khafiyah, juga dalil-dalil nazariyah, dalil-dalil yang sifatnya teoritis, itu tidak bermanfaat. Sebab apa? Sebab al-khafa wa dhuhur, tersembunyinya suatu perkara dan nampaknya suatu perkara itu adalah sesuatu yang nisbi. Makna sesuatu nisbi itu, ikhwanifillah, tidak ada patokan yang paten. Sehingga terkadang nampak pada sebagian orang apa-apa yang tersembunyi pada yang lainnya. Sehingga dia mengatakan, nah ini perkara yang jelas, kamu menganggapnya tersembunyi. Misalnya, atau yang lainnya menganggapnya sulit, tapi di orang lain gampang, gamblang. Sehingga wayadharu lil insanil wahid ma fi halin khafnam. وَيَظْهَرُ لِلْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ فِي حَالٍ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ فِي حَالٍ أُخْرَى. Dan terkadang pula nampak pada satu orang pada suatu kondisi, tapi pada kondisi yang lain tersembunyi. Itu pada satu perkara, tapi ketika dalam satu kondisi dia tidak mampu memahami, di kondisi yang lain dia apa? Jelas melihat dan memahaminya. Oleh karena itulah kita tidak mengatakan bahwasanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Mungkin ada manfaatnya bagi orang-orang yang mampu mengambilnya. Cuman sebenarnya kalau seorang mau meringkas jalannya sehingga tidak terserumus dalam berbagai macam kesulitan, cukup dengan apa? Kembali ke Al-Quran. Wa idzan fal muqaddimatu wa in kanat khafiyatan faqad yusallimuha ba'dun nasi wa yunazi'u fima huwa ajla minha. Juga mukaddimah-mukaddimah itu, mukaddimah diibaratkan adalah teori untuk mengantarkan kepada suatu tujuan, ikhwan. Dalam kias harus ada mukaddimahnya. Mukaddimah yang dimaksud ini teori-teori pengantar untuk dia nanti bisa mengambil kesimpulan darinya. Nah, muqaddimat tersebut walaupun tersembunyi, terkadang sebagian manusia menerimanya dan terkadang menolak pada perkara yang lebih gamblang darinya. Makanya dikatakan tadi nisbi. Naam. Wa qad tafrahu an-nafsu bima 'alimathu min al-bahthi wa an-nadhari ma la tafrahu bima 'alimathu min al-umuri adh-dhahirah. Dan terkadang jiwa itu gembira dengan hal-hal yang dia ketahui dari hasil pencarian naam dan penelitian, yang kegembiraan itu tidak didapati pada perkara-perkara yang dia ketahui dengan jelas. Dalam artian seorang akan lebih bahagia ketika mencari setelah apa? Setelah betul-betul membahas dan meneliti. Wala syakka anna al-ilma bi ithbati as-sani'i wa wujubi wujudihi amrun daririyyun fitri. Wa in kana yahsul li ba'd an-nasi min asy-syabahi ma yukhrijuhu ila turuqin nadhariyah. Dan tidak syak bahwasanya ilmu tentang penetapan sani', penetapan zat yang maha pencipta, dan penetapan bahwasanya wujudnya sani' ini yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang wajib sifatnya. Wujud yang wajib yaitu apa? Yang mesti adanya, di mana tidak ada yang menciptakan dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha awal, tidak berpemulaan. Nah, penetapan ini merupakan perkara yang daruri, yang mesti dan sesuai dengan fitrah. Walaupun pada sebagian manusia terjadi apa? Terjadi naam kerancuan. Wa in kana yahsul li ba'dhin nasi minasyubahi. Ya, syubah ya kan? Minasyubahi ma yukhrijuhu ila turuqin nadhariyah. Nah, pada sebagian orang dia apa? Mendapatkan syubhat-syubhat yang mengeluarkan dia dari apa? Dari metode nadhariyah. Yang mengeluarkan dia menuju kepada apa? Metode-metode dan teori-teori ahli kalam. Ya, sebenarnya kalau dia berjalan sesuai fitrah akan mendapatkan kebenaran dengan mengikuti Al-Qur'an. Wa qad adkhala al-mutakallimun fi asma'illahi ta'ala al-qadimah. Wa laysa huwa min al-asma'il husna. Ini yang kita bahas tadi dalam murajaah dan telah kita lewati kemarin. Ahli al-kalam memasukkan di dalam nama-nama Allah Al-Qadim. Naam. Taib, bahkan termasuk perkara yang apa? Yang mereka hampir sepakat ya, ikhwan, bahwasanya Al-Qadim merupakan nama Allah. Ini di kalangan mutakallimun. Padahal bukan termasuk Asmaul Husna. Dengan alasan tadi apa, yang pertama karena tidak didapati dalil yang menunjukkan itu nama. Naam. Fa innal qadima fi lughatil arab allati nazala biha al-Qur'an huwa al-mutaqaddim ala ghairi. Sebab al-qadim dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengannya, maknanya adalah al-mutaqaddim ala ghairihi, yaitu yang mendahului yang lain. Yang mendahului yang lain, intinya itu. Fa yuqalu hadza qadimun lil atiq wa hadza haditsun lil jadid. Sehingga dikatakan hadza qadim, ini qadim, yaitu untuk sesuatu yang kuno, sesuatu yang sudah jadul. Naam, lil atiq. Hadza qadim. Dia punya dua barang misalnya, satu barang yang sudah jadul, hadza qadim. Satunya yang baru, hadza haditsun, ini baru. Untuk sesuatu yang baru. Ini asal penggunaan kata al-qadim. Sehingga ketika makna al-qadim ikhwan tidak menunjukkan dahulu yang mutlak, ada kemungkinan dahulu tapi didahului yang lain, cuman dibandingkan sesuatu yang datang belakangan dia lebih dahulu. Ini nisbi berarti. Maka tidak bisa dijadikan sebagai nama. Taib. Wa lam yastamilu hadzal isma illa fil mutaqaddim ala ghairi. La fi ma lam yasbiqhu adam. Dan orang-orang Arab tidaklah menggunakan penamaan ini kecuali pada sesuatu yang mendahului yang lainnya, bukan pada perkara yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Paham? Jadi orang Arab menggunakan al-qadim untuk sesuatu yang mendahului yang lain, bukan digunakan untuk sesuatu yang memang sama sekali tidak didahului oleh ketidakadaan. Dalam artian dia zat yang maha awal yang tidak didahului dengan Adam, tidak didahului dengan ketidakadaan. Atau dengan kata lain, awal yang tidak berpemulaan. Kama qala ta'ala hatta 'ada kal 'urzunil qadim wal 'urzun al qadim alladhi yabqa ila hini wujudil 'urzun tsani. Fa idza wujidal jadidu qila lil awwal qadim. Nah, sampai kembali seperti urjun yang telah lama. Dan urjun al-qadim yaitu apa? Alladhi yamqa ila hini wujudil urjuni thani, yaitu sesuatu yang masih ada sampai waktu datangnya apa? Urjun yang kedua. Jadi fase-fase pergantian na'am hilal. Sehingga ketika didapati yang baru, maka untuk yang awal tadi dinamakan apa? Qadim. Yang sudah terdahulu dinamakan qadim. Wa qala ta'ala wa idz lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadza ifkun qadim. Allah katakan wa idz lam yahtadu bihi, apabila mereka tidak mau menerima hidayah dengannya, maka mereka mengatakan ini adalah kedustaan yang jadul. Ya, kedustaan na'am yang telah lama. Maksudnya apa? Ay mutaqaddimun fi zaman, yaitu kedustaan yang kuno, jadul. Nah, bukan kedustaan yang baru. Wa qala ta'ala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Tahukah kalian apa yang kalian ibadahi oleh kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu? Na'am al-aqdamun. Nah, di sini semua penggunaan qadim, ikhwan, untuk yang mendahulu yang lain, cuman tidak digunakan untuk yang terdahulu secara mutlak. Fal aqdam mubalaghatun minal qadim fil qadim. Wa minhu alqaulul qadim wal jadid li Syafi'i rahimahullahu taala. Juga di antara bentuk penggunaan ini misalnya hadzal qaulul qadim, ini pendapat yang awal yang lama dari Imam Syafi'i, dan pendapat yang jadid dari Imam Syafi'i. Ini penggunaan dalam bahasa Arab. Wa qala ta'ala yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa auradahumun nar, ay yaqtaqaddamuhum. Wa yusta'malu minhu al-fi'l laziman wa muta'addiya. Naam. Taib, mereka mendahului kaumnya pada hari kiamat, kemudian mereka dilewatkan ke dalam neraka. Nah, ini makna yaqdumu ayyataqaddamuhum. Dan digunakan darinya fi'il baik lazim maupun muta'addi. Kama yuqal akhadtu ma qaduma wa ma hadutha. Ya. Wa ma hadutha. Akhadtu ma qaduma wa ma hadutha. Sebagaimana dikatakan, aku mengambil yang awal maupun yang baru, yang terdahulu maupun yang baru, dalam artian yang jadul maupun yang modern. Wa yuqal hadza na'am qadamun. Na'am Hadza, apa ini fi'ilnya? Untuk yang mutaaddi qaddama. Hah? Dan tasydid. Hah? Apa? Qaddama tanpa tasydid. Dengan fathah. Berarti untuk yang lazim qaduma dengan wazan fa'ula. Naam. Kemudian digunakan untuk mutaaddi qadama. Hadza qadama hadza. Hadza qadama hadza. Ini mendahului yang itu. Itu. Wa huwa yaqdumuhu. Dan dia apa? Mendahuluinya. Wa minhu summiyatil qadam qadaman. Li'annaha taqdumu baqiyata badanil insan. Dan dari pembahasan lugah ini ya kawan, dinamakan qadam itu dengan qadam. Qadam apa? Kaki. Kaki dinamai dengan qadam. Kenapa? Karena dia apa? Yang mendahului badannya. Kalau berjalan kakinya di belakang atau badannya dulu? Hah? Kalau berjalan kakinya dulu, ya tidak? Kakinya yang maju duluan daripada badannya. Makanya kaki dinamakan apa? Kasyah. Bahasa Arabnya qadam. Naam. Qadamun. Kenapa dinamakan qadamun? Karena kakinya maju dulu. Baik. Sebelum badannya. Nah, ini pembahasan lugawiyah. Jadi intinya dalam paragraf ini al-qadim dalam bahasa Arab intinya al-mutaqaddim ala ghairih, yang mendahului yang lain. Tidak secara tegas menunjukkan bahwasanya dia itu yang paling terdahulu, paham? Nah, ini mana penggunaan al-qadim. Dan itu yang didapati dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalam Al-Qur'an penggunaan al-qadim yang menunjukkan terdahulu secara mutlak. Wa amma idkhalul qadim fi asma'illahi ta'ala fa huwa masyhurun 'inda aktsari ahli al-kalam. Adapun pemasukan al-qadim dalam nama-nama Allah itu masyhur di sisi kebanyakan ahli al-kalam. Waqad ankara dhalika katsirun min as-salafi wal khalaf minhum Ibnu Hazmin. Telah mengingkari yang demikian itu kebanyakan dari para salaf dan khalaf. Nah, kalau dalam konteks seperti ini, maka salaf yang dimaksud ikhwan fillah yaitu para a'immah al-mutaqaddimun pada zaman sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in, kemudian al-khalaf para a'immah yang datang setelah mereka. Minhum Ibnu Hazmin, di antara mereka Ibnu Hazm. Tayyib, sebagaimana dalam kitab Ad-Durrah Fima Yajibu I'tiqaduh. Beliau mengatakan wala yajuzu an yusammallahu ta'ala qadiman. Tidak boleh Allah dinamai dengan al-qadim. Kenapa? Li'annahu ta'ala lam yusammi nafsahu bidhalik. Karena Allah tidak menamai dirinya dengannya. Itu cukup sebagai alasan. Qala wala raiba annahu idza kana musta'malan fi nafsi taqaddum fa inna ma taqaddama 'ala al-hawadithi kulliha fa huwa ahaqqu bit taqaddum min ghairihi. Dan tidak syak, tidak ada keraguan bahwasanya apabila al-qadim digunakan untuk nam sesuatu yang mendahului, maka sungguhnya apa-apa yang mendahului atas apa? Atas hawadith, yaitu segala sesuatu yang muncul belakangan secara keseluruhan, dialah apa? Yang paling berhak untuk apa? Untuk terdahulu dari yang lainnya. Dalam artian apa? Tidak syak kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah terdahulu dari yang lainnya. Kalau al-qadim digunakan untuk sesuatu yang mendahului, maka Allah na'am, memang apa? Memang berhak untuk dia apa? Mendahului semuanya. Lakin akan tetapi kenapa kok kita tidak gunakan al-qadim sebagai nama Allah? Lakin asma'ullahi ta'ala hiyal asma'ul husna. Akan tetapi nama-nama Allah itu adalah asma'ul husna. allati tadullu ala khususi ma yumdahu bih, yang menunjukkan atas kekhususan perkara yang Allah dipuji dengannya. Naam, dalam artian pujian yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala itu harus pujian yang mutlak. Wa taqaddum fil lughah mutlaqun la yahtassu bi taqaddum 'ala al hawadith kulliha. Dan ataqaddum dalam bahasa, naam, itu sesuatu yang mutlak dalam artian tidak khusus dengan apa? Mendahului atas keseluruhan makhluk. Al hawadith yang dimaksud ini makhluk, sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Fala yakunu minal asma'il husna, sehingga tidak bisa menjadi asma'ul husna. Kenapa? Karena tadi, nah, makna al-qadim hanya apa? Menunjukkan sesuatu yang mendahului yang lain, tidak menunjukkan kekhususan bahwasanya Allah zat yang maha awal, maha terdahulu. Taib wajah asyar'u bismihil awal wa huwa ahsanu minal qadim. Dan datanglah syariat dengan penetapan nama al-awwal yang itu lebih bagus daripada al-qadim. Li'annahu yush'iru bi'anna ma ba'dahu ayilun ilaihi wa tabi'un lah. Ayilun ay raji'un. Dari ala. Nah, maknanya raji' kembali. Kenapa? Dikarenakan ini memberikan nama isyarat makna bahwasanya apa yang setelahnya itu, yaitu yang setelah Allah, ketika Allah dinamai dengan al-awwal, ini memberikan apa? Memberikan isyarat bahwa apa saja yang setelah Allah itu kembali kepada Allah, wa tabi'unlah, dan mengikuti Allah. Dalam artian wujudnya mereka nam dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil qadim, berbeda dengan al-qadim yang tidak menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala lahul asma'ul husna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebaikan yang tidak ada kemungkinan celah padanya sedikit pun. Adapun al-qadim ada kemungkinan apa? Kekurangan padanya, yaitu yang didahului oleh yang lain walaupun dia mendahului yang lainnya. Taib. Dan ini bantahan untuk ahli kalam, bahwa karena memang al-qadim masyhur di kalangan mereka. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini apa? Isyaratkan dengan apa? Dengan memberikan penjelasan. Qadimun bila bila ibtida'in. Tidak mencukupkan dengan qadimun saja, tapi beliau katakan qadimun bila ibtida', zat yang maha terdahulu yang tidak berpemulaan. Berarti tidak didahului oleh yang lain. Itu maksudnya. Naam, daimun bilantiha, dan yang senantiasa ada, tidak apa? Tidak ada akhirnya. Dalam artian tidak mengalami kematian, yang nanti akan lebih diperjelas dalam kalimat beliau selanjutnya, la yafna wa la yabid. Barakallahu fikum. Naqta'i bihadha. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.